apa yang Allah syariatkan, muwafaqatus sunnah. Ini sama dengan persyaratan diterimanya amalan. Maka upaya untuk mentazkiyah, mensucikan jiwa juga dibangun di atas dua prinsip ini. Ikhlas, beribadahnya kepada Allah semata, dan mutaba'ah, beribadah kepada Allah dengan syariatnya, dengan apa yang dicontohkan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Masih kata beliau, wa yuwaddihu dzalik, dan yang memperjelas keterangan di atas adalah anna tazkiyata taharatun nafsi min darar syirki wal ilhadi wa hawbil ma'siyah. Bahwasanya tazkiyah, mensucikan jiwa, ialah membersihkan hati dari kotoran kesyirikan, kotoran penyimpangan, dan kubangan kemaksiatan. Wa dzalika tariqul falah, itu adalah jalan keberuntungan. Wa qad aflahal mu'minun, Allah mengatakan, dan sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Wa qad aflaha man tazakka, dan sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad aflaha man zakkaha, Allah mengatakan, dan sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa tariqul falah innama huwa bitaqwallah. Sementara taharatun nafsi min darar syirki wal ilhadi wa hawbil ma'siyah. Bahwasanya tazkiyah, mensucikan jiwa, ialah membersihkan hati dari kotoran kesyirikan, kotoran penyimpangan, dan kubangan kemaksiatan. Wa dzalika tariqul falah, itu adalah jalan keberuntungan. Wa qad aflahal mu'minun, Allah mengatakan, dan sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Wa qad aflaha man tazakka, dan sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad aflaha man zakkaha, Allah mengatakan, dan sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa tariqul falah innama huwa bitaqwallah. Sementara jalan untuk menggapai keberuntungan itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatul nufus. Allah mengatakan dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah perkara Allah, perintah Allah, wahyu Allah yang Allah turunkan kepada kalian. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan dia, dan Allah akan agungkan, Allah akan besarkan pahala untuknya. Khulasanya barakallahu fikum, dikarenakan tazkiyatun nufus adalah takwa kepada Allah azza wajalla. Maka untuk bisa mendapatkan tazkiyatun nufus dengan melaksanakan perintah menjauhi larangan, dasar dan prinsipnya dua, al-ikhlas wal mutaba'ah, mengikhlaskan semua amal, semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan mencocoki sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ya ikhwan azakumullah, bila maka barakallahu fiik umat manusia terkait dengan tazkiyatun nufus dibagi menjadi tiga, sebagaimana jiwa dibagi tiga oleh para ulama. Yang pertama ialah seseorang yang memiliki hati yang suci, ahlu al-qalb az-zaki, al-qalb as-salim, yang memiliki jiwa yang suci, hati yang bersih. Mereka ini adalah orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Dikatakan juga sebagai qalbun salim, sebagai orang yang memiliki hati yang selamat. Maknanya disebutkan dalam Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Ighathul Lahafan, beliau mengatakan yang dimaukan dengan qalbun salim, orang yang memiliki hati yang selamat, hati yang suci, hati yang bersih, allazi ya'rifu amrallahi wa nahyah, seseorang yang selamat dari semua perkara syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu, dan juga selamat dari segala macam bentuk syubhat yang bertentangan dengan khabarnya Allah Azza wa Jalla. Fasalima min ubudiyyati ma siwah wa salima min tahkimi ghairi rasulih, maka dia selamat dari peribadatan kepada selain Allah, dan dia juga selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fal qalbu salim huwa alladhi salima ay yakuna li ghairillahi fihi syirkun biwajhin ma. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kesyirikan kepada Allah sedikitpun. Bal qad khalusat ubudiyyatuhu lillah, bahkan ubudiyah dia, penghambaan dia murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Iradatan wa mahabbatan, dalam urusan iradahnya, kehendaknya dan kecintaannya. Wa tawakkulan wa inabatan, dalam perkara tawakalnya dan inabahnya, taubatnya. Wa ikhbatan wa khasyatan, ketenangan dan rasa takutnya hanya kepada Allah. Wa raja'a wa khawfa, dan rasa berharap dan takutnya pun juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu qalbun salim. Wa khalusu 'amaluhu lillah, amalnya dia ikhlas karena Allah semata. Fa in ahabba ahabba fillah, kalau dia mencintai karena Allah. Wa in abghadha abghadha fillah, kalau dia membenci, dia benci karena Allah. Wa in a'ta a'ta lillah, kalau dia memberi juga karena Allah. Wa in mana'a mana'a lillah, kalaupun dia menolak, mencegah, juga mencegah karena Allah. Itu qalbun salim. Ini semua terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, setelah itu wala yakfi hadza, tapi tidak cukup itu semua. Hatta yaslama min al-inqiyad wa at-tahkim li ghairi man 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan itu semua. Hingga dia selamat dari ketundukan, selamat dari kepatuhan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga qalbun salim adalah hati yang mana hakimnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu al-hakimu alaihi fi dhalika kullihi tibbihi wa jillihi huwa ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakim yang menghukumi dia dalam semua perkara tadi, yang samar, yang jelas, yang rinci, yang detail, yang global, ialah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yataqaddam baina yadayhi bi aqidatin wala qawlin wala amal, maka dia tidak lancang mendahului Rasul dengan sebuah akidah atau dengan sebuah ucapan atau dengan sebuah amalan. Sehingga khulafannya barakallahu fikum, hati yang selamat, hati yang suci adalah hati yang selamat dari semua syubhat dan syahwat. Hati yang suci, yang bersih dengan ikhlas, mengikhlaskan amalnya, ibadahnya untuk Allah semata, dan mengikhlaskan mutaba'ahnya, pengikutannya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tipe yang pertama. Seseorang yang dikatakan sebagai orang yang bersih jiwanya, orang yang memiliki qalbun salim. Ini adalah orang yang paling baik, yang paling mulia, barakallahu. Adapun yang kedua ialah ahlu al-qalbil mayyit, seseorang yang memiliki hati yang mati. Hati yang mati. Huwa alladhi la hayata bihi, kata Ibnu Qayyim. Hati yang tidak ada kehidupannya sama sekali. Fahuwa la ya'arifu rabbah, dia tidak mengenal Rabbnya. Wa la ya'buduhu bi amrih, dia tidak beribadah kepada Allah dengan perintahnya. Wa ma yuhibbuhu wa yarda, dan apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi, tetapi dia fokus, berhenti pada syahwatnya dan perkara-perkara yang lezat baginya. Walau kana fiha sakhatu rabbih wa ghadabuh, walaupun pada syahwatnya tadi ada kemurkaan Rabbnya dan amarah dari Rabbnya, fahuwa la yubali idza faza bi syahwatihi wa hawwih. Dia tidak peduli kalau dia sudah berhasil memenuhi syahwatnya dan bagian syahwatnya. Tidak peduli. Radhiya rabbuhu an sakhat, apakah Rabbnya ridha atau Rabbnya murka. Fahuwa muta'abbidun li ghairillah. Hati yang mati, orang punya hati yang mati, dia menyembah selain Allah. Beribadah untuk selain Allah. Pada rasa cintanya, pada rasa khauf takutnya, pada rojak pengharapannya, pada keridhaannya, pada murkanya, pengagungannya, perendahannya. Semuanya untuk selain Allah. In ahabba ahabba li hawa. Kalau dia mencintai, mencintai karena hawa nafsunya. Wa in abghadha abghadha li hawa. Kalau dia membenci, benci karena hawa nafsunya. Wa in a'ta a'ta li hawa. Kalau dia memberi, memberi juga karena hawa nafsunya. Wa in mana'a mana'a li hawa. Kalaupun dia mencegah dan memberi, juga mencegah tidak memberi karena hawa nafsunya. Fal hawa imamu. Maka hawa nafsu imamnya dia. Wa syahwatu qa'idu. Syahwat penuntun dia. Wal jahlu sa'iquh, kebodohan supirnya dia. Wal ghaflatu markabuh, dan kelalaian adalah tunggangan dia, kendaraan dia. Allahumma musta'an. Ini adalah orang-orang yang qalbun mayyit, yang memiliki hati yang mati. Barakallahu fikum. Tidak mengerti mana yang ma'ruf, tidak mengerti mana yang munkar, dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Ini umumnya pada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, ahlul bid'ah yang kafir dengan sebab bid'ahnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, ialah ahlul qalbil mariyah, seseorang yang memiliki hati yang sakit. Hatinya sakit. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Hati ada kehidupannya, tapi ada penyakitnya. Falahu madatan. Maka dia memiliki dua sisi, dua materi. Tamutuhu hadhihi tara, terkadang ditarik oleh yang ini, sisi kehidupannya. Wa hadhihi ukhra, dan terkadang ditarik oleh penyakitnya. Fahuwa lima ghalaba alaihi minhuma, maka hati itu cenderung kepada yang dominan dari dua perkara. Kalau lagi bagus, kalau lagi sehat, maka kembali pada kehidupannya. Kalau lagi error, lagi hang, banyak penyakitnya, banyak dosanya, kembali pada penyakitnya. Allahu musta'an. Kata beliau, fihi min mahabbatillah ta'ala wal iman bihi wal ikhlas lah wa tawakkul 'alaihi ma huwa madu hayat. Pada hati tadi ada kecintaan dia kepada Allah, ada iman dia kepada Allah, ada keikhlasan ibadahnya untuk Allah, ada tawakal dia kepada Allah, sesuatu yang menghidupkan hatinya. Namun wa fihi min mahabbati syahawat wa itharaha wal hirs 'ala tafsilaha wal hasadi wal kibri wal 'ujub wa hubbil 'ulu wal fasad fil ardi bir riyasa ma huwa madat ma huwa madat halaki wa 'atabihi. Tetapi pada jiwa tadi ada kecintaan kepada syahwat, lebih mengutamakan syahwat, berambisi untuk menggapai perkara syahwat, ada hasad, ada kesombongan, ada ujub bangga diri, ada kecintaan kepada kedudukan yang tinggi, ada kecintaan memberikan kerusakan di muka bumi dengan tahta yang dia punya, sesuatu yang membuat dia hancur, yang membuat dia binasa. Barakallahu. Ini hati yang berpenyakit. Barakallahu. Ada sisi hidupnya, ada sisi penyakitnya. Kalau dia lagi bagus, maka cenderung kepada qalbun salim. Kalau dia lagi hang, lagi error, terus akan semakin berpenyakit, berpenyakit, berpenyakit. Ujung-ujungnya akan berbuah kepada kematian hatinya. Barakallahu. Maka ikhwanatina azakumullah al-qalbun salim. Yang memiliki hati yang selamat, hati yang suci. Ahlu sunnati wal jamaah salafiyun. Hatinya bersih dengan keikhlasan ibadah kepada Allah. Hatinya bersih dengan mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatinya bersih dari kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Sementara hati yang mayyit adalah hatinya kaum kufar, hati orang kafir, atau hatinya ashabul ahwa'i wal bid'ah yang kafir dengan bid'ahnya. Mati hatinya. Sementara hati yang marid, hati yang berpenyakit adalah hatinya usatul muwahidin, hatinya ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid, hatinya ashabul ahwa'i wal bid'ah yang fasik dengan bid'ahnya. Yang belum sampai pada kata kufur barakallahu. Maka ibadah dina azakumullah, sekali lagi, masing-masing orang terkait dengan kesucian jiwa dan kotornya jiwa tergantung kepada takwanya, tergantung kepada keikhlasan dia dalam perkara ibadah, tergantung mutaba'ah dia kepada Rasulullah SAW. Semakin sempurna, maka semakin bersih jiwanya, semakin kurang, semakin rendah, semakin kotor jiwanya, dan ujung-ujungnya adalah kematian jiwa. Barakallahu fikum, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Fallahu musta'an. Naam. Kemudian ibaratina azakumullah. Ada faedah yang penting untuk diangkat di sini, ibaratina azakumullah, dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan bahwasanya hati ini memiliki dua kekuatan. Al-qalb lahu quwwatan. Hati memiliki dua kekuatan. Yang pertama quwwatul ilmi wa tamyiz. Kekuatan ilmu dan tamyiz membedakan mana hak mana yang salah. Yang kedua quwwatul iradati wal hubbi. Kekuatan iradah, kehendak dan cinta. Barakallahu. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kesempurnaan hati, kesalihan hati itu tergantung penggunaan dia dengan dua kekuatan ini pada perkara yang bermanfaat bagi dia. Barakallahu. Beliau mengatakan fakamaluhu fi isti'mal quwwatil ilm, kesempurnaan hati dengan menggunakan kekuatan ilmu itu pada pertama fi idrakil haq, untuk mengenali, mengetahui al-haq, wa ma'rifatihi, mengilmui al-haq, mengenal al-haq, wa tamyiz bainahu wa bainal batil, membedakan antara al-haq dan al-batil. Ini kesempurnaan hati dengan menggunakan quwwatul ilm. Dengan kekuatan ilmu yang dia punya, dia akan mengenali mana yang hak. Dia akan tahu mana yang hak dan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa fi isti'mal quwwatil iradati wal mahabbah. Dan kesempurnaan hati dengan menggunakan kekuatan iradah dan cinta, ini pada fi talabil haq, dalam upaya mencari kebenaran. Wa mahabbatihi, mencintai kebenaran. Wa itharihi al-batil, dan mengutamakan al-haq di atas al-batil. Dua kekuatan. Barakallahu fiik. Kekuatan ilmu wa tamyiz, kekuatan iradah wal mahabbah. Ini semuanya hanya ada pada qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang suci. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, faman lam ya'rifil haqqa fa huwa dhal. Maka barang siapa yang tidak mengenali al-haq, maka dia sesat. Wa man 'arafahu wa athara ghayrahu 'alayhi fa huwa maghdubun 'alayhi. Dan barang siapa yang tahu al-haq tetapi dia lebih mengutamakan yang lain daripada al-haq tadi, maka dia orang yang dimurkai. Wa man 'arafahu wa tabi'ahu fahuwa mun'amun 'alaihi. Dan barang siapa yang tahu al-haq dan mengikuti al-haq, dialah orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terkandung dalam Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dikatakan orang-orang yang Allah kasih nikmat, yang tahu al-haq dan mengikutinya. Tahu al-haq dengan quwwatul ilm, mengikutinya dengan quwwatul iradah wal mahabbah. Sementara orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang tahu al-haq tetapi lebih mengutamakan yang lain daripada al-haq tadi. Yahud, orang-orang Yahud dimurkai. Dan yang abdalin, yang sesat adalah orang-orang yang tidak tahu sama sekali al-haq. Sehingga dari sini penampilan azzaikumullah, masing-masing kita berkewajiban untuk memiliki ilmu syar'i, memiliki kekuatan jiwa, kekuatan hati, dengan kuwatul ilmu tanyiz, kekuatan ilmu syar'i yang dengan itu bisa membedakan mana hak mana yang batil, dan kuwatul irada wal mahabbah yang dengan itu kita akan mampu untuk mencintai al-haq dan lebih mengutamakan al-haq daripada yang lain. Barakallahu fiik. Ini keterangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Iradatul Lahaqah. Faedah yang lain yang juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah terkait dengan masalah ini, beliau membedakan, memberikan penjelasan tentang perbedaan antara hatinya ahli iman, hatinya ahli sunnah, dengan hatinya orang-orang yang sesat dan orang-orang yang menyimpang. Beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-An'am dan juga surat Az-Zumar, dua ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya Al-An'am 125, Allah menyatakan "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasraf sadrahu lil-Islam." وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah, Allah akan lapangkan dadanya, lapangkan jiwanya, lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkan dia, Allah akan jadikan jiwanya sempit, sempit seakan-akan dia naik ke langit. Kata Ibnu Qayyim ketika menerangkan ayat ini, fa ahlul huda wal iman lahum syarahu sadri wattisa'uhu wa intisaqu wa ahlul dhalal lahum dhiqu sadr wal haraj. Maka ahlul huda, orang-orang yang di atas hidayah, di atas petunjuk, ahlul iman, orang-orang yang punya iman, mereka memiliki jiwa yang lapang, jiwa yang luas, jiwa yang lega. Sementara ahlul dhalal, orang-orang yang sesat, memiliki jiwa yang sempit, jiwa yang sempit, jiwa yang sumpah. Ini perbedaan antara ahlul iman wa ahlul dhalal. Ayat yang kedua di Az-Zumar, ayat yang ke-22, Allah mengatakan dalam firman-Nya, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ. Apakah seseorang yang Allah lapangkan hatinya untuk Islam dan dia di atas cahaya dari Rabbnya? Kata Ibnu Qayyim ketika menerangkan ayat ini, فَأَهْلُ الْإِيمَانِ فِي النُّورِ وَانْشِرَاحِ الصَّدْرِ وَأَهْلُ الضَّلَالِ فِي الظُّلْمَةِ وَضِيقِ الصَّدْرِ. Ahlul iman, orang-orang yang punya iman, mereka semua kini pada cahaya dan pada kelapangan jiwa. Sementara ahlul dhalal, orang-orang yang sesat, fi dhulmah, dalam kegelapan, wa dhiqus sadr, dan kesempitan hati, kesempitan jiwa. Barakallahu fikum. Ini faedah penting yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk membedakan antara dua pihak. Ahlul iman, ahlul huda, ahlul sunnah, jiwanya lapang, jiwanya tenang, jiwanya bercahaya. Sementara ahlul dhalal, orang-orang yang sesat, dari kalangan orang kufar, juga dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, tergantung kata masing-masing, hatinya sempit, hatinya gelap, hatinya sumpah. Barakallahu. Jadi kuatkan di di dalam Al-Quran Abdul Karim tentang orang-orang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari petunjuknya Allah yang jauh. Allah mengatakan dalam firman-Nya di surah Thaha 124, Allah menyatakan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari zikirku, dari petunjukku, dari Al-Quran, maka sungguh dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Sempit kehidupan. Itu orang-orang yang berpaling dari petunjuk Allah Azza wa Jalla, berpaling dari hidayah Allah Azza wa Jalla, berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Sempit jiwanya, sempit kehidupannya. Lain halnya dengan orang-orang yang bertakwa, yang beramal saleh, yang beriman, indah kehidupan dia, bagus kehidupan dia. Di An-Nahl ayat 67 Allah menyatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik kalangan laki-laki ataupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Yang punya iman, yang di atas iman, yang di atas ketakwaan, yang di atas sunnah, hayatuhu thayyibah, kehidupan yang baik. Sementara berpaling dari itu semuanya, masuk dalam jurang penyimpangan dan kesesatan, hidup dia sempit. Ma'isyatan dzikra. Sehingga beda. Ahlu sunnah dalam ketentraman, ahlu sunnah dalam kesucian jiwa, ahlu sunnah pada cahaya, ahlu sunnah pada kehidupan yang tentram dunia akhirat. Sementara ahlu bidah dalam kegelapan, dalam kesempitan, dalam kesempitan jiwa, kesempitan hati, kegelapan dan kehidupan yang sempit. Itu kenyataan yang ada pada orang hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini semua kita bawakan kepada Nabi Muhammad sekali lagi untuk menepis itu semua yang disampaikan di awal tadi. Salah besar, salah besar. Ketika ada yang beranggapan dan yang meyakini, ketika mendakwahkan, menyerukan prinsip-prinsip Islam, menyerukan prinsip-prinsip salaf, dikatakan sebagai pihak yang tidak punya takwa, dikatakan sebagai pihak yang kaku hatinya, dikatakan sebagai pihak yang keras hatinya, dikatakan sebagai pihak yang sempit kehidupannya. Itu sebenarnya salah. Pertentangan dengan nasu Quran tadi, barakallahu fikum, yang benar apa yang disampaikan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dengan dasar beberapa ayat yang beliau bawakan, barakallahu fikum. Dan terakhir ikhwanuddin a'azzakumullah, akan saya bawakan di sini faedah yang bakal kita raih, barakallahu fikum, dengan kita memiliki jiwa yang bersih dengan makna yang telah disampaikan di atas. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Dzmul hafizahullah taala wa ra'ah dalam kitab beliau yang saya bacakan tadi. Barakallah. Di antaranya para ulama syekhumullah ialah as-salamah min al-ma'isha ad-dank fi dunya wal akhirah. Selamat, terselamatkan dari kehidupan yang sempit di dunia dan akhirat. Nah, seperti yang dibacakan dari ayat. Barakallahu lakum. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Sebaliknya, dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat baik di dunia dan di akhirat nanti. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang berikutnya kalau kita nasihatullah adalah husulul falah. Husulul falah, dia akan menggapai kebahagiaan, menggapai keberuntungan, falah dengan tasdidul husn. Allah mengatakan dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah falah, telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Falahun duniawi wa falahun ukhrawi. Keberuntungan dunia, keberuntungan akhirat. Barakallahu fikum. Juga meraih, ini yang berikutnya, meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may ya'tihi mu'minan qad amina as-salihati fa'ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dhalika jazaa'u man tazakka. Surah Thaha ayat yang ke-75 dan setelahnya. Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan dia beriman dan sungguh dia telah mengamalkan amal-amal yang saleh, maka mereka akan mendapatkan martabat yang paling tinggi, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang tazakka, yang mensucikan jiwa, mendapatkan surga, mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan juga yang menerima azabullah, dia akan terselamatkan dari azab Allah Azza wa Jalla. Akan terselamatkan dari azab Allah Azza wa Jalla. An-najah min al-azab al-alim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dhalikal fawzul 'azhim. Dan surat As-Saff, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah tijarah, perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab Allah yang pedih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini tazkiyatun nufus. Iman kepada Allah, ikhlas fil ibadah. Iman kepada Rasul, fil mutabarah. Engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Engkau berjihad fi sabilillah dengan harta kamu, dengan jiwa kamu. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu dalam surga-surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai dan mendapatkan tempat-tempat yang bagus di surga-surga Aden. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Itu untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang mentazkiyah jiwanya. Barakallahu fikum. Kemudian dikhonatina azakumullah akan terselamatkan dari berbagai macam bid'ah-bid'ah dan kesesatan. Kata Syekh Bajmul Habibullah yaslam, dan rafaikannya tersebut menukus yaslam minal bid'i wa dalalat. Dia akan selamat dari berbagai macam kebid'ahan dan kesesatan. Belum mengatakan waqat wasafa. Waqat wasafa Rasulullah SAW aqwam yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqihi fala yatadabbaruna ولا يتأثرون بما فيه فدل ذلك أن من قرأ وتدبر القرآن حصل السلام من طريق هؤلاء. Rasulullah SAW telah mensifati suatu kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka tidak mentadaburi Al-Quran, tidak pula membekas dalam hati mereka. Maka ini menunjukkan, kata beliau Habibullah, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran, ini adalah upaya di tazkiyatun nufus, maka dia akan mencapai keselamatan dari jalannya mereka-mereka tadi. Dan yang dimaukan oleh Rasul dengan suatu kaum tersebut adalah kaum Khawarij. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi hadhihi al-ummah qaumun tahdiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum aw hanajirahum yamruquna min ad-din muruqa as-sahmi min ar-ramiya fayanzuru rami ila sahmihi ila nafsihi ila risafihi فيتمارى في الفوقة هل علق بها من التبشي. متفق عليه. Akan keluar pada umat ini, di hadir umat, di tengah-tengah umat ini muslimin, akan keluar pada umat ini suatu kaum yang kalian wahai para sahabat meremehkan sholat kalian bersama dengan sholatnya mereka. Mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini seperti melesatnya panas dari buruannya. Maka yang memanas tadi melihat kepada busurnya, kepada panahnya. Dia melihat kepada bagian lancipnya, bagian besinya di atasnya. Dia melihat pada bagian batangnya, atau pada bagian bawah batang. Dan kemudian dia melihat pada bagian atasnya. Apakah ada darah yang menempel atau tidak? Artinya, saking cepatnya dia keluar mengenai buruannya, langsung keluar dari buruan tersebut. Dan tidak ada satu darah pun yang melekat pada panah. Saking cepatnya dia keluar agama ini. Mereka adalah kaum? Kaum Khawarij. Membaca Quran tidak tadabbur. Sholatnya tidak di atas sunnah Rasul. Maka menunjukkan kepada Nabi Muhammad, seseorang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, sholat dengan sunnah Rasul, yaitu merupakan bagian dari tazkiyatun nufus, dia akan terselamatkan dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan yang ada. Barakallahu fikum. Ini beberapa fawaid, dan selebihnya anda bisa membaca kitab yang beliau tulis, Tadabburul Quran wa atharuhu fi tazkiyatun nufus, dan secara khusus anda membaca kitab Ighathatullah Afan fi Mawsi'ihi Syaitan. Ini kitab yang paling bagus yang membahas masalah hati, ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Terdengar suara azan, tafadhal al-muazzin yu'adzin. Yang muazzin silakan azan. Barakallahu fiik. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Apakah orang yang akhlaknya jelek berarti jiwanya kotor? Ya, jiwanya ada penyakitnya, jiwanya ada kotorannya. Bukan seluruhnya kotor. Barakallahu. Setiap ada hal-hal yang menyimpang, maka ada kotoran yang dititikkan dalam hati. Setiap terjatuh dalam perkara kemaksiatan akan dititik hitam pada jiwa. Semakin banyak akan semakin banyak hitam-hitam. Kalau dibiarkan akan hitam semuanya. Akhlakul karimah merupakan bagian daripada keimanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Menunjukkan akhlakul karimah sangat erat kaitannya dengan tazkiyatul nufus. Semakin bagus akhlaknya, semakin suci dan bersih jiwanya. Jadi ingat, akhlakul karimah sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, bukan dengan ketentuan kebiasaan masyarakat semata. Apakah termasuk rendahnya takwa atau akhlak kepada Allah ketika terbesit dalam hati merasa pesimis, doa tidak dikabulkan dalam jangka waktu tahun-tahun oleh Allah azza wajalla? Iya, ini kurangnya azimah, kurangnya azim dalam berdoa, dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan adanya kekurangan dalam perkara iman dia dan takwa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara doa, barakallahu fikum, kita dianjurkan untuk memiliki azam yang kuat dalam berdoa. Jangan pesimis. Dan dalam pembahasan doa dilarang untuk istiajal, terburu-buru. Kata Rasul, yang namanya istiajal adalah dia berdoa. Enggak dikabul-kabulkan akhirnya dia enggak mulai berdoa. Yang perlu dipahami, manatina azzaqumullah, orang yang berdoa kepada Allah tidak akan lepas dari tiga perkara. Itu kalau doa dia betul-betul sesuai dengan syariat. Yang pertama, bisa jadi akan dikabulkan langsung dalam masa kehidupan dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan permintaan dia. Atau yang kedua, dia akan diselamatkan dari mara bahaya yang ditimpal dengan apa yang dia minta. Apa yang ketiga? Disimpan di yaumul qiyamah nanti. Antum ambil nanti di yaumul qiyamah barakallahu. Sehingga jangan pesimis. Teruskan berdoa, diperikhlas doanya. Barakallahu fikum. Disesuaikan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak dikabulkan akan diselamatkan dari mara bahaya yang timpal, atau kita ambil nanti di yaumul qiyamah barakallahu. Sehingga perlu waktu. Yusyir. Bagaimana cara menghilangkan batang-batangan maksiat? Apa itu batang-batang? Bau busuk maksudnya? Hah? Oh, bayang-bayangan. Oh, batang-batang apa? Oh, jadi kayak teh gitu ya, Pak. Tapi kan batang, kayak Jawa itu, batang itu kan bau gak enak. Bagaimana cara menghilangkan bayang-bayang maksiat? Gitu ya, Pak. Cuma bayang-bayangan. Bagaimana cara menghilangkan bayang-bayang maksiat dosa yang pernah kita lakukan dalam menjalani taubat kepada Allah Subhanahu. Itu semua dengan cara kita betul-betul ikhlas, jujur di dalam mengamalkan syarat taubat. Yang pertama ialah al-ikhlas min dzunub, tinggalkan semua dosa. Yang ditinggalkan dosa, tinggalkan. Kemudian teman-teman yang biasa dulu bersama-sama mengerjakannya, komunitasnya, habitatnya, tinggalkan semuanya. Tinggalkan semua masa lalu, dosa-dosanya seorang-orang. Barakallah. Yang kedua, an-nadam 'ala ma, menyesali apa yang telah lewat. Harus ada penyesalan dalam hati, barakallah. Dan yang ketiga, al-'azm an la ya'ud, berazam kuat untuk tidak mengulangi lagi. Dan cara-caranya, pindah kepada lingkungan-lingkungan yang baik bersama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kisahnya pembunuh 100 nyawa pindah tempat. Dan jangan lagi berhubungan dengan orang-orang jelek itu. Entah itu kawan-kawan lama, kawan-kawan setim, kawan-kawan baru, semua tinggalkan, diganti yang lain. Supaya hilang sayang-sayangnya para pelaku. Jadi asbabnya dihapus. Nah, anak muda pernah pacaran sama wanita, kan gitu ya? Pernah seneng sama cewek, kan gitu ya? Coba. Tapi sayang-sayangnya terus. Gitu. Caranya ya menerapkan ketentuan taubat tadi. Tinggalkan dengan sepenuh hati, jangan setengah hati. Tinggalkan sudah semuanya. Tinggalkan dianya, tinggalkan segala dan tinggalkan berhubungan dengan dia. Nomor-nomor HP hilangkan. Surat-surat yang ada musnahkan. Gitu ya. SMS yang ada hilangkan. Semua dihilangkan. Sudah buang semuanya. Kemudian solusinya cepat-cepat menikah dengan wanita yang salihah. Begitu ya. Oh, maunya menjauh dari wanita yang dosa disimpan. Ya gak hilang-hilang. Lanjut terus ya gitu ya. Kalau lagi bagus imannya naik, gak perhatian sama ini. Sudah. Lagi error, lagi hang. Lagi futur, pegang HP, buka telepon lama. Tumat kabur lagi. Tiga kali semua yang ada. Tidak terlalu banyak untuk menghilangkan bayar-bayar tadi. Sehingga harus punya keikhlasan, azam yang kuat dari diri pribadi para kabukum untuk bisa ini semua. Kitab yang paling bagus yang membahas masalah ini, kitab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anil Dawa'i Syadi, atau Ad-Da'wah Dawa, pembahasan panjang lebar terkait dengan masalah dosa, dampak dosa dan segala macamnya. Allahu Ta'ala Al-Mishallah. Apa sajakah yang masuk dalam pembahasan akhlakul karimah? Panjang. Barakalakum. Ringkasnya apa nanti na'azakumullah, akhlakul karimah itu terkait dengan pihak lain kepada umumnya. Akhlak kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikhlaskan ibadah. Akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba' sunnah. Akhlak kepada orang tua dengan berbakti kepada mereka birrul walidain. Akhlak kepada anak dengan mentarbiyah mereka wa antusakum wa ahlikum nar. Akhlak kepada pasutri, pasangan suami istri, suami kepada istri dan sebaliknya, itu dengan ma'asyar zaujiyah bil ma'ruf, rumah tangga dengan cara yang ma'ruf dan cara syar'i, wa asyruhunna bil ma'ruf. Akhlak kepada kerabat dengan silaturahim. Akhlak kepada tetangga dengan al-ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Akhlak kepada pemerintah dengan sama' wa ta'ah bil ma'ruf, mendengar mentaati mereka dalam perkara kemakrufan. Akhlak yang mulia kepada para ulama, memuliakan mereka, mengambil ilmu dari mereka, minta fatwa dari mereka, para ulama itu sesuai dengan ketentuan syariatnya. Akhlakul karimah kepada kaum muslimin dengan ukhuwah Islamiyah, menegakkan hak-haknya kaum muslimin. Wah, itu semuanya panjang pembahasannya para ulama itu. Akhlak kepada diri pribadi, pembahasan terkait dengan tazkiyatun nufus secara khusus terkait dengan tujuan kita, sabar, syukur, zuhud, wara, takwa, istighfar dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Sehingga panjang sekali pembahasan yang namanya akhlakul karimah. Itu semuanya harus dengan ketentuan syariat. Wallahu ta'ala mustawa. Bagaimana batasan dalam bercanda? Masyaallah. Baik, Islam tidak melarang yang namanya bercanda. Barakallahu. Tetapi ada ketentuannya. Yaitu yang pertama tidak ada unsur al-itsm, dosa. Yang kedua, tidak ada unsur al-udwan, mengundang permusuhan. Yang ketiga, tidak ada unsur as-sukhriyah, mengolok-olok orang lain. Ini prinsipnya yang disebutkan oleh para ulama kita terutama sama sekarang ini. Barakallahu. Para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka tertawa. Tertawa ya. Tapi enggak tertawa sampai sadar, tertawa. Kelihatan Rasul sampai kelihatan kegirangan. Tertawa. Nah, mereka biasa pada sekolah bincang-bincang mengenang masa lalu di zaman jahiliyah dulu, ketawa. Tertawa, tapi iman itu menghujam dalam jiwa mereka. Tak gunung yang sangat menjulang. Harta juga bertanda ria biasa. Tidak ada unsur dosa, apalagi kepada dusta. Tidak ada unsur dosa, dusta, permusuhan dan olok-olok. Harta. Jadi faham ya? Cuma jangan dipahami sama tuh kaku. Harta. Tidak. Dan juga jangan lepasan. Tapi tengah-tengah. Bercanda, bergurau, tertawa itu biasa. Tapi tadi diperhatikan baik-baik perkara-perkara yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum, wallahu taala alam bissawab. Masyaallah. Dia bertanya, kita menjual barang secara online. Ini yang banyak pengusaha. Ada pemesan, sementara stok kita kosong. Lalu kita menghubungi dan membeli di tempat kulakan yang ada di luar kota atau lain kota. Dan kita meminta agar dia langsung mengirimkannya kepada pemesan dengan langsung menulis bahwa yang mengirim adalah kita. Apakah ini termasuk kebohongan ataukah boleh? Jawabannya tidak boleh, dikarenakan dia menjual sesuatu yang belum dia terima. Haraqulukum. Nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an bayi ma lam yuqda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual sesuatu yang belum dia terima. Itu istilah sekarang apa ya Pak? Dropship. Namanya dropship. Yang ini dengan sistem smart ini tidak boleh. Caranya bagaimana? Saya kasih solusi. Mau solusi apa? Nah, solusinya warna kosmetik ialah gampang solusinya. Ya, yang pertama, kalau yang ribet, teman-teman kirim sendiri. Dari kita kirim sendiri kepada pihak pemesan. Itu yang paling aman sudah. Begitu ya. Kirim kita barang ke kita, kita kirim pulang kepada pihak pemesan. Caranya, iya jangan pesan barang sesuai dengan yang dia beli. Stoknya disediakan dong. Ada pemesan butuh 10, kita kurang 15, 5 nya untuk stok kan gitu. Jangan berani kegerakan gitu. Atau solusinya kedua. Ini yang paling antum cari. Yang pertama itu ya bodo ayo kan. Dijagakan dulu. Solusinya kalau lagi zen, yang paling gampang barakatikum ialah ini butuhnya relasi gitu ya. Antum hubungi ikhwan kita atau yang antum kenal di tempat pemesan tadi. Entah teman antum, entah kerabat, entah siapa hubungi. Jadikan dia sebagai wakilnya. Dari pihak kulaan, diputar, kirim langsung kepada teman antum tadi. Dia perintahkan untuk menyerahkannya kepada dia pemesan. Jadi paham ya? Jangan ada orang yang pesan barang sama saya. Jadi tidak ya. Yang pesan orang kalau salah, jangan saja saya telepon ke Abu Masud. Tolong ya. Apa? Saya mau kirim barang ke Abu. Saya minta tolong nanti antum berikan kepada Pak Hula. Saya hubungi distributor, kirim ke Abu Masud. Masud sebagai wakil saya menggantikan saya menyerahkannya kepada pemesan saya tadi. Barakallahu. Jadi hari ini saya Terkait dengan pembayaran, yang paling aman adalah sistem salam. Ada uang, ada barang. Itu namanya sistem salam, bayu salam. Yang namanya bayu salam, uang di muka seluruhnya untuk barang tertentu yang diinginkan, barang tertentu, sifat tertentu, spesifikasi tertentu, ukuran tertentu, semua tertentu diserahkan pada waktu tertentu. Itu namanya bayu salam. Harga itu yang paling aman. Ada uang, ada barang. Jadi harus betul-betul kepercayaan sangat tinggi antara penjual dan pembeli. Khususnya kurang bagus? Apa ada lagi yang lain? Hah? Yang paling bagus yang buka cabang di mana-mana. Kayak gitu ya. Ada pesan habis. Ke cabang saya yang di Wonosalam. Cabang saya yang di Sewon. Cabang saya yang di Semarang. Gitu. Itu kuat besar. Jadi yang penting bukan barokahnya sesuai sunnah. Ribet sedikit, barokah sesuai dengan sunnah itu lebih bagus. Maunya instan tapi tidak sesuai dengan sunnah menerjang larangan, mengotori jiwa, mengotori harta benda. Masya Allah. Anda mau tanya, apakah kita bisa mengetahui hati kita? Kalau hati kita itu hati yang selamat, hati yang sakit, atau hati yang mati? Masya Allah, bagus pertanyaannya. Bagus ya. Tetapi ini hanya bagi orang-orang yang bisa mengidentifikasi hati. Kan begitu ya. Prinsipnya untuk bisa mengidentifikasi hati tadi, ilmu. Quwatul ilm wa tanyiz wa quwatul irwal ma'ata. Ilmu. Dengan ilmu syar'i, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf al-ummah dan pengamalannya. Pengamalannya para ulama. Namun para ulama memberikan beberapa contoh-contoh. Ini hatinya orang yang sehat, hatinya orang yang berpenyakit. Ada beberapa contoh di beberapa tempat. Yang pertama terkait dengan membaca Al-Qur'an. Orang yang jiwanya sehat, hatinya hidup, baca Al-Qur'an dengan tadabbur. Dia baca dengan tumaknina, dengan tartil, dengan tadabbur. Dia menghayati apa yang dia baca. Dia tahu maknanya, kandungannya, tertawa pada bacaan. Baru sehingga mungkin dia akan meneteskan air mata. Dia menangis ketika ada ayat-ayat azab. Dia akan berharap kepada Allah ketika ada ayat rahmah dan segala macamnya. Ciri-ciri hatinya sehat. Ciri-ciri hatinya berpenyakit. Lagi banyak apa namanya, karat-karatnya, baca Qur'annya, gak ada maknanya sama sekali, kayak khawarij tadi itu ya. Ya kan, sana kemari, itu, anda tahu ini bacanya apa, maknanya apa, gak ada bekas sama sekali. Ini yang pertama. Tempat yang kedua yang mereka sebutkan ketika zikrullah, berzikir kepada Allah SWT. Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketika dengan zikir kepada Allah akan tenang jiwa itu. Ketika dia berzikir dengan konsentrasi, dengan penuh penghayatan apa yang dia baca zikir tadi itu, para waktu itu. Menunjukkan dia hatinya sehat, hatinya hidup. Tapi kalau dia berzikir wakal kubulahin, zikir tapi hatinya lalai zikir, subhanallah, dikiri paketan, subhanallah, dikiri barang belum datang. Allah memikiri, lupa, sampai dia lupa. Beberapa kali ya bacanya. Itu menunjukkan hatinya berkarat. Yang ketiga, ketika sholat. Ketika sholat, Allah SWT menyebutkan tentang kaum munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka bangkit sholat, malas. Dan malas, riya. Dan tidak berzikir kepada Allah melainkan sendiri. Allah mengatakan dalam ayat yang lain terkait dengan sholat ibadah inna sholat. Orang yang hatinya sehat, hatinya bagus, bersih, suci, khusyuk sholatnya. sesuai dengan tuntunan Rasul dalam gerakan-gerakannya. Ikhlas lillahi ta'ala, tidak malas. Dia hayati apa yang dia baca, fokus terhadap sholatnya, tuma'nina, khusyuk, masya Allah. Barakallahu fikum. Setelah itu zikir dan dengan tenang kepada Allah Azza wa Jalla, zikir ba'da sholat. Ada pun orang yang hatinya banyak karatnya tapi itu malas sholatnya. Tidak punya semangat. Atau sengaja masbuk. Sengaja masbuk. Barakallahu fikum. Lapar baca. Aduh, imamnya baca amma ya rasa aduh. Panjang kita pikir baca Allahu Akbar. Amma selesai, diteruskan lagi. Wan nazi'ati dharba. Amma dati. Itu tandanya jiwanya sudah mulai kan. Di beberapa tempat yang disebutkan oleh para ulama. Secara umum ya, jiwa yang bersih akan semangat dalam beramal saleh sesuai dengan sunnah, dan semangat untuk meninggalkan perkara-perkara dosa dan maksiat kepada Allah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bissawab. Sampai jam berapa ya, Pak? Kalau kita sholat menjumpai sebelah kita bau mulut, kalau kita tidak kuat, apakah boleh kita membatalkan sholat? Masya Allah. Yang pertama nasihat bagi yang baunya mulut tadi, yang mulutnya bau tadi, dalam perkara sholat itu harus betul-betul suci. Barakallahu fikum. Makanya dalam sholat ketika masih disebutkan dalam hadis, seseorang yang makan bawang, bawang masih mentah itu tidak boleh dekat ke masjid. Rasul mengatakan jika akan para malaikat itu merasa terganggu, seperti banyak Adam terganggu dengan bau-bau tadi. Sehingga dinasihatkan untuk betul-betul sebelum sholat itu diperingan baunya, nah, dengan kosok gigi dan sebagainya. Para kalau itu yang dinasihatkan, jangan sampai menjadi sebab orang tidak khusyuk sholat. Sekarang terkait dengan orang tadi mencium bau mulutnya orang lain, perkataan sampai tidak kuat itu luar biasa. Tadi lah ya, menggambarkan betul-betul baunya itu ya dalam semua gerakan tidak kuat. Ketika berdiri serang, ketika rokok, ketika itu menunjukkan bau mulut yang luar biasa. Saya tidak tahu apa kesimpulan penggambarannya. Teorinya kalau betul-betul dia tidak bisa lagi khusyuk dengan itu, lalu dia katakan kemudian dia cari tempat yang lain, dia memulai lagi. Barakallahu terkait dengan hal yang mengkhususkan dia. Tapi sepengetahuan saya itu insya Allah tidak sebau itu. Ada tidak bau mulut seperti itu? Ada tidak? Oh, bau rokok. Nah itu dia yang saya katakan. Karena bau mulut karena apa namanya belum sikat gigi dan segala macam. Paling baunya ketika ada gerakan atau dia lagi bernapas, itu ditahan sedikit. Saharo ya Pak. Saharo ya Pak. Allah ya Allah. Allah Ta'ala alamu bisawab. Cukup ya? Cukup? Terakhir. Afwan, bila ada seseorang yang berpartisipasi dalam kegiatan ma'had dan sudah mempunyai jadwal dan waktu tertentu yang mesti dia tunaikan, dia akan mengajar pelajaran tertentu pada waktu tertentu. Akan tetapi dengan alasan-alasan itu kan tahu, itu kan harus ikhlas. Kemudian dia agak kurang menjaga amanah dan tanggung jawab yang dia pikul. Bagaimana menurut antum? Allahul Musta'an. Kalau demikian yang ditanyakan barakallahu fikum, mestinya seorang muslim yang punya iman, dia akan menunaikan amanahnya. Ini adalah amanah dia barakallahu fikum yang diberikan kepada dia. Ta'awun, ikhlas, iya. Tapi amanah harus disampaikan selagi tidak terlalu. Jangan lupa, di antara sifatnya kaum munafikin adalah wa idza tu'mina khana. Ketika dipercaya dia khianat dengan sengaja, dengan sengaja. Barakallahu. Maka mestinya dia menjaga amanahnya, menjaga tanggung jawabnya, kecuali kalau dia ada sakit atau sibuk atau segala macamnya, atau mengalami sedikit futur, malas, jenuh. Caranya, ya jangan diliburkan. Mungkin dengan dia memberikan soal ulangan kepada santri atau suruh murojaah atau yang lain-lain. Barakallahu. Hadza. Ini nasihat semuanya barakallahu fikum yang bergerak dalam bidang dakwah baik di ma'had ataupun di luar ma'had. Nah, ini yang disebut dengan sawam. Apa namanya? Jadwal rutin yang ada pada dia harus digunakan dengan sebaik-baiknya barakallahu fikum. Kalau dia enggak mampu atau dia enggak kuat hilang kepada mudir ma'hadnya terkait dengan keluhan-keluhan dia supaya dikasihkan solusi yang terbaik. Ataupun dengan cara dia dan menjaga amanah itu perangai kurang bagus. Barakallahu'alaikum Allahu ta'ala alamu wassalam. Di antara sebab muskilah ma'had ya ini sudah dipasang di tempatnya masing-masing, yang ini tidak amanah, yang ini malas-malasan, yang ini tidak tanggung jawab, rusak pondok ya Pak. Nah akhirnya ada ketimpangan-ketimpangan, ada hal-hal yang kurang tepat terkait dengan KPM-nya dan segala macam. Sehingga masing-masing harus menjalankan tanggung jawab dengan prinsip ini ikhlas lillahi ta'ala, ini ta'awun, ini adalah perkara ibadah, perkara dakwah ila Allah, besar pahalanya para ulama. Nah, yang kedua adalah syukur. Mohon nasihat ustaz dengan kata yang singkat padat bagi kami berkecimpung di dunia ma'had ketika lelah dan futur mengambil kami. Nah, kan futur sih masalahnya. Dia jenuh gitu ya Pak. Ya itu perkara yang dimaklumi. Futur menimpa siapa saja. Barakallahu. Satu prinsip yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisnya beliau mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Setiap amalan itu punya semangat. Ada masa-masa semangat. Tiap-tiap masa semangat ada masa-masa jenuh, masa-masa futur. Maka barang siapa yang futurnya itu masih kepada sunnahku, maka sungguh dia mendapatkan hidayah petunjuk. Tapi barang siapa yang futurnya kepada selain itu, maka dia binasa. Maka dia itu kepada penting. Kalaupun anda futur jenuh, sejenuh apapun, jangan sampai keluar dari sunnah. Jangan sampai diobati dengan kemaksiatan dan dosa atau dengan perkara-perkara yang menyimpang. Nah, bahkan itu prinsipnya ada berkaitan dengan masalah futur. Ini daun penyakit yang cukup berat, pengobatannya pun juga cukup banyak. Sehingga tidak mungkin dengan kata-kata singkat atau karena mengenai siapa saja, siapapun akan terkena yang namanya futur tadi para tuan itu. Saya, adapun terkait dengan masalah ini yang dibahas sekarang terkait dengan masalah futur dalam perkara mengajar. Nah, gitu ya, futur dalam perkara mengajar para kelas itu. Di antara cara mengatasi futur dalam perkara mengajar, Alhamdulillah Azzaikumullah adalah dengan yang pertama ada variasi dalam memberikan pengajar. Jangan monoton. Futur mengajar di masjid, kata itu sudah senuh. Ya Allah, kum, bangkit. Semuanya bangkit. Sampingnya diajak jalan-jalan sama ustaz. Jalan-jalan. Itu memang pondok, jangan kemana-mana. Bukan jalan-jalan para antri itu. Tidak. Jalan-jalan. Ya, sambil melihat suasana-suasana indah-indah begitu. Assalamualaikum. Sambil nanya. Muhammad. Gitu. Saya sedang merosak sedikit. Terus santai. Jangan langsung. Perkara yang mubah, jangan sampai buat perkara yang melanggar syariat. Atau dikasih ulangan tadi itu, ustaznya lagi jenuh, istirahat barangkali, capek angin segala macamnya. Atau ya disampaikan kepada mudirnya. Mungkin dia punya problem tertentu khusus terkait dengan masalah dia. solusi-solusi yang disampaikan oleh pihak mudir barakallahu fiikum. Di antara yang membangkitkan semangat kanuntina azabullah ialah motivasinya. Kalau motivasi antum adalah ikhlas billahi ta'ala, motivasi antum adalah untuk menggapai keutamaan mengajar ilmu, keutamaan berdakwah kepada Allah azza wa jalla, bangkit semangat, bangkit semangat. Ingat kembali bagaimana ayat, bagaimana hadis yang menerangkan tentang keutamaan mengajarkan ilmu. Ingat kembali bagaimana para al-anbiya wal mursalin dalam dakwah. Ingat kembali para salafun saleh, para ulama dan segala macamnya. Itu di antara saya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini berkaitan dengan tahu masalah mengajar. Kalau saya pribadi kalau lagi suntuk, lagi jenuh, tandanya butuh istirahat. Sudah. Karena enggak ada yang bisa menggantikan saya, akhwan talinya libur dulu. Ngurus saya yang bagus. Nanti ketemu lagi pada pada berikutnya. Sudah. Tinggal tidur. Tidur, sudah tenang, sudah enggak begitu capek. Itu kalau saya. Sama seperti orang punya stok futurnya tadi. Nah, ada pengajar masih muda, futur. Jangan-jangan tak jual. Di asap futur yang tadi barakallahu. Ingat jangan sampai menuju kepada perkara-perkara penyimpangan, penyimpangan barakallahu itu kita akan membuat kita binasa. Kalau terkait dengan futur dalam belajar, itulah yang membahas. Kalau mereka belajar, ketika futur akan sebuah mata pelajaran, maka diganti pada pelajaran yang lain. Antum lagi fokus pada pelajaran, misalkan Fikih lama-lama kok jenuh, aduh salahnya khilaf di antara ulama, pendapat pertama, pendapat yang kedua, dalilnya ini, aduh salah, khilaf terus. Kayak gitu ya, jenuh dia. Terkait dengan masalah belajar, dengan cara pindah kepada materi yang lain. Fikih lagi jenuh, apa yang harus semangat pas ini? Wah saya semangat pada syirah. Fikihnya taruh dulu sebentar, ganti syirah. Nafau iya, masalah. Itu fresh kembali, balik ke fikir lagi. Itu kalau fokusnya itu pada perkara fikir. Itu namanya at-tanaqqul min ilmin ila ilmin, min fadlin ila fadlin. Berpindah-pindah dari ilmu ke ilmu yang lain, pada sebuah bidang ilmu ke bidang ilmu yang lain. Dan memang dalam prinsip thalabul ilmi ada ijmamun nafs. Ijmamun nafs itu maknanya relax, menenangkan diri. Tapi bukan kosong. Yang dimakan oleh para ulama ada yang sebutan ijmamun nafs tadi itu. Ketika sudah suntuk di sebuah mata pelajaran, pindah ke yang lain yang menyenangkan. Suntuk belajar, sudah tidak masuk ke saya. Tapi anda maunya apa? Saya maunya baca aja, baca. Kasih buku bacaan yang bagus, suruh dia baca. Baca. Ya, dibaca yang bagus. Karena disampaikan tak nyantol-nyantol, suruh dia baca. Asyik, dia suruh dia baca apa sejarah pahlawanan, sejarah penaklukan Romawi atau apa, dia senang. Selesai. Jam mau selesai, cukup bacanya sudah. Nah, apa Ustaz? Jelaskan kepada kita apa yang harus baca tadi. Sehingga dia ada semacam tanggung jawab di sebuah itu. Al-Muhim, caranya banyak sehingga seorang dai, seorang murabbi, seorang pengajar, seorang pendidik harus memiliki 1000 cara menangani para santrinya, para didiknya. Dan tiap pribadi pun juga memiliki 1000 cara untuk mengatasi kejenuhan yang menghinggapi dirinya. Barakallahu fikum, yang penting faedahnya selalu di atas sunnah dan jangan sampai menyimpang dari sunnah akan menimbulkan kebinasaan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.